Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بنعة وكل بنعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. إخوتي في الله عزنا الله وإياكم. Baik ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan dan Jurang Bandung ini, para pendengar Radio Roja, baik melalui gelombang 756 AM yang diudarakan dari Cilengsi ataupun yang melalui gelombang 1476 AM yang diudarakan dari Selat Sawu Batu Jajar Bandung, juga pendengar Radio Sunnah Cirebon yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, ataupun pendengar radio lainnya yang sama-sama ikut menyiarkan siaran ini secara langsung. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tauhid, sekalipun kitab Syarah Al-Usul Al-Thalatha sudah selesai pada Jumat yang lalu. Tidak berarti kajian masalah tauhid selesai. Masih banyak ribuan kitab tauhid lainnya yang bisa kita bahas. Kita akan memulai pembahasan tentang tauhid selesai Syarah Al-Usul Al-Thalatha oleh Syekh Al-Qayyim rahimahullah. Kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid yang juga disusun oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qawlul Mufid artinya ucapan yang bermanfaat ala kitab Tauhid, terhadap kitab Tauhid. Yang dimaksud ucapan yang bermanfaat di sini adalah syarah atau penjelasan, penjelasan dari kitab Tauhid yang penyusun kitab Tauhid sama dengan penyusun kitab Al-Usul Al-Thalatha yang kemarin kita bahas dan sudah selesai. Pensyarahnya juga sama, yaitu Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal kitab ini, muallif rahimahullah mengutip beberapa ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Ayat pertama yaitu surah Adz-Dzariyat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Yang dimaksud illa liya'budun, illa di sini disebut istisna mufarriq min 'amil ahwal. Sehingga makna ayat ini, ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk apapun. Tidak ada tujuan apapun dalam penciptaan jin dan manusia kecuali satu, yaitu ibadah. Adapun khalaqtu ay aujadtu, makna khalaqtu artinya aku telah mengadakannya padahal sebelumnya tidak ada. Tadinya jin tidak ada, tadinya manusia tidak ada, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada itu disebut menciptakan. Dan penciptaan ini tentu saja didasarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang takdir ini pernah kita bahas pada pembahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Adapun al-jin itu makhluk gaib yang tersembunyi, tertutup dari kita. Makanya terdiri dari dua huruf jin dan nun. Kedua huruf ini mengisyaratkan ketertutupan dan ketersembunyian. Oleh karena itu, bayi yang ada di dalam kandungan ibu disebut janin, karena tertutup dari pandangan manusia, tidak kelihatan dalamannya, luarnya aja menonjol. Demikian juga umpamanya majnun yang ditujukan kepada orang-orang gila disebut majnun karena akalnya tertutup, tidak berfungsi. Jadi disebut jin karena dia tertutup dari kita, tidak terlihat. Inilah penyebab makhluk tersebut disebut dengan sebutan jin, karena tertutupnya dia dari kita dalam arti tidak terlihat. Adapun bangsa jin melihat kepada kita, kita tidak melihat mereka. Adapun al-ins yang artinya manusia berasal dari kata inas, salah satunya inas. Makna inas adalah membutuhkan teman atau kawan atau partner atau pendamping. Teman disebut al-ins atau manusia, li'annahum la ya'ishuna biduni inas, karena mereka tidak bisa hidup tanpa adanya partner atau kawan atau pendamping. Sehingga mereka, manusia, saling berteman satu sama lain. Bisa juga al-ins berasal dari kata anas dalam arti taharrok atau bergerak. Karena manusia selalu bergerak, sampai ketika tidur pun mereka selalu bergerak, sadar ataupun tidak sadar, merubah posisi, menggaruk, menarik selimut, mengambil bantal atau guling, dan seterusnya. Itu dalam tidurnya aja bergerak, apalagi dalam keadaan terjaga. Dan banyak makna lain yang bisa kita gali dari al-ins yang maknanya adalah manusia. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna illa liya'budun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, illa liwahidun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maknanya untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. untuk mengesahkan aku dalam hal ibadah. Dan ini adalah tafsiran yang benar. Ini yang pertama. Kedua, ada juga yang menafsirkan illal ya'budun bimakna yatadalluna li bitta'ati fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil ma'mur. Wa min ta'atihi ay wahida subhanahu wa ta'ala. Fahadihi hikmatu min khalqil jin wal jins. Makna lain, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maknanya, kecuali untuk merendahkan diri di hadapanku dengan ketaatan, dengan cara melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dan di antara bentuk ketaatan adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Inilah hikmah atau tujuan diciptakannya jin dan manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan akal kepada manusia, mengutus para rasul kepada mereka, menurunkan beberapa kitab untuk mereka. Ada tiga, diberi akal, diutus para rasul, diturunkan kitab. Diberinya tiga ini menunjukkan diciptakannya jin dan manusia itu bukan sekedar iseng atau main-main. Seandainya tujuan dari penciptaan manusia dan jin sama dengan tujuan diciptakannya binatang, maka hilanglah hikmah dari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab. Karena binatang sama dengan pohon-pohonan, mereka tumbuh, mereka berkembang, mereka berbunga, mereka berbuah, setelah itu layu, mati, hancur, sudah enggak ada perhitungan apa-apa. Jadi kalau diciptakannya jin dan manusia enggak ada bedanya dengan diciptakannya binatang dan makhluk-makhluk lain, untuk apa diutus para rasul? Untuk apa diturunkan kitab-kitab yang menuntun manusia ke arah jalan yang benar? Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 85, innal ladhi farradu alaika al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau, dialah yang akan mengembalikan kembali engkau ke alam akhirat. Yang menurunkan Al-Quran kepada engkau adalah Allah. Yang mengembalikan engkau ke hari akhirat juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menurunkan Quran ini pasti akan mengembalikan manusia ke alam akhirat untuk dibalas berdasarkan amalnya. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Amalnya buruk, balasannya buruk. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk memberi manfaat kepada Allah. Kalau seluruh jin dan manusia beriman seluruhnya, itu sedikit pun tidak menambah kepada kekuasaan Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dalika fi mulki syai'an." Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, Seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, baik jin ataupun manusia, seluruhnya memiliki hati sebaik-baik hati manusia. Di antara kalian, sebaik-baik hati manusia kan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, "Inna Allah yanzuru ila qulubil ibad." Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah melihat, menyelidiki, memperhatikan seluruh hati manusia dari awal sampai akhir. Manusia yang akhir belum lahir gitu ya, belum ada. Hatinya kalau mereka kelak lahir oleh Allah sudah terlihat, sudah diketahui. Semua hati manusia itu dilihat oleh Allah. Maka Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Jadi hati yang paling baik adalah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insa wa jinnakum wa insa wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Hei hamba-hambaku, seandainya seluruh makhluk dari awal, dari akhir sampai akhir, jin atau manusia, kalau semuanya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, umpamanya semua hati manusia dan jin seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takwa soleh luar biasa, tauhid dengan tauhid yang sangat sempurna, iman maksum semuanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Sebaliknya, ya ibad, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, seluruhnya memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian. Hati yang paling buruk hati iblis semua. Semua jin dan manusia kayak iblis semua, durhaka, kafir, musyrik, wah semuanya. Kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, satang dirumpak, membabi buta. Artinya serba dilabrak. Baik yang dilabraknya itu menyelamatkan atau mencelakakan. Tunggul itu kan artinya akar pohon besar itu. Pohon besar itu kalau ditebang, tumbang, dia akarnya itu tertancap kuat itu. Didorong, digali susah. Tunggul yang sekuat itu dirurut, artinya dilabrak. Celaka sendiri kita. Membabi buta, babi tahu ya, babi itu binatang yang enggak bisa nengok kiri kanan. Kerjanya ruduk nyeruduk ke depan, sudah nyeruduk terus buta lagi. Enggak ngelihat. Apa yang ada di depan, mau yang ada di depan itu lubang kayak besi, kayak mau kotoran, kayak diseluduk terus. Seandainya seluruh makhluk kayak iblis seperti itu semuanya, maka hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kalau demikian, Allah menyuruh kita ibadah bukan untuk kepentingan Allah. Allah melarang kita untuk berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat maksiat bukan untuk kepentingan Allah. Itu enggak ngaruh apa-apa kepada Allah sedikit pun. Tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Makanya Allah berfirman dalam Adz-Dzariyat ayat 57 setelah ayat tadi, Allah mengatakan, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutimun." Tidaklah aku menginginkan rizki dari jin dan manusia itu. Dan tidak juga aku menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Allah menyuruh agar manusia dan jin itu ibadah bukan dalam rangka menguatkan kekuasaan Allah, menambah kekuatan Allah, enggak sedikit pun. Jangan dianggap, wah kalau kita sembah Allah nanti tambah kuat, kalau kita kufur Allah lemah. Enggak ngaruh dikit pun. Allah itu tidak butuh apapun dari makhluk. Adapun ayat yang disalahpahami itu oleh orang-orang Yahudi yang menyatakan man alladzi yuqridullaha fardhan hasana fayudha'ifahu lahu. Siapa orang yang memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya bagi dia. Memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, kata orang Yahudi, Allah itu miskin, itu butuh pinjaman tuh dari manusia. Allah menyatakan siapa yang memberi pinjaman kebaikan kepada Allah berupa apa? Infak, sedekah, zakat. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremawe kapa para manusia. Itu artinya memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah. Apakah maknanya Allah butuh pinjaman? Enggak. Siapa yang menyangka dari ayat ini Allah miskin, Allah butuh pinjaman, dia serupa persis dengan Yahudi. Yahudi ketika mendengar ayat ini turun, oh Allah itu miskin tuh butuh pinjaman. Si Yahudi itu. Maka pinjaman bagi Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah pinjaman yang hakiki yang sebenarnya. Karena Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak membutuhkan seluruh alam ini sedikit pun. Tapi Allah menyerupakan, memberikan perumpamaan infak, sedekah, zakat dan yang sejenisnya termasuk wakaf. Diumpamakan seperti orang yang memberikan pinjaman yang pasti akan dibayar. Seperti itu menunjukkan siapa yang infak, yang sedekah, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala itu hartanya akan dikembalikan berlipat-lipat. Allah kan berjanji, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu buah benih, dari satu buah benih ini tumbuh menjadi 7 batang. Dan setiap satu batang menghasilkan 100 benih. Ada 7 batang. Satu batangnya 100 benih. Jadi jumlah benih yang dihasilkan seluruhnya 700 benih. Dari satu benih menghasilkan 700 kali lipat. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pernah kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin tala'at 'alaihi syams illa nazala fihi al-malakat." Tidak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit. Hari ini tadi matahari terbit ya? Terbit dia. Ya. Kecuali di hari itu turun 2 malaikat. Yang satu malaikat berdoa, "Allahumma ti munfiqan khalaqan." Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Kata Syekh Salim dalam kitab Bahjatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan hadis itu dengan pergantian 700 kali lipat seperti yang kau janjikan dalam ayat tadi. Yang satu lagi mengatakan, "Allahumma ti mumsikan talakan." Ya Allah, berikan kebangkrutan, kerugian kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu menahan. Menahan apa? Kelebihan rizki. Semua kebutuhan pokok dia hari itu sudah terpenuhi, rizkinya masih tersisa. Ditahan, gak dilepaskan. Tidak diinfakkan, tidak disodakwakan. Itu mumsik. Kata malaikat, sing rugi lo gitu mata. Biar rugi itu orang yang kayak begitu. Itu tiap hari lo berjalan. Oleh karena itulah maka karena Allah janji akan memberikan balasan kepada yang infak, diumpamakanlah orang yang infak itu sama dengan orang yang memberikan pinjaman yang pasti akan dikembalikan, akan dibayar. Dan Allah itu tidak pernah memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'an. Engkau ini ya Allah tidak pernah memungkiri janji. Oleh karena itu siapa orang yang memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah, bukan berarti Allah butuh kepada pinjaman itu. Enggak, Allah enggak butuh apapun. Itu sekedar kiasan untuk memberikan keyakinan kepada orang bahwa orang yang infak, sedekah, wakaf dan sejenisnya ibarat orang yang memberi pinjaman yang pasti akan dibayar. Siapa yang bayarnya? Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesama manusia. Kalau kita meminjamkan kepada orang, kadang-kadang sering lupa atau pura-pura dilupakan. Ingat, tapi enggak diingat-ingat. Dilupakan terus. Itu orang, tapi Allah enggak. Allah enggak pernah ingkar janji. Oleh karena itu ikhwan, dimana saja Anda berada, para pendengar Radio Roja, Radio As-Sunnah ini, infak-infak. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Untuk iftar shaim gitu ya. Untuk pesantren, untuk masjid, untuk madrasah, untuk wakaf fisabilillah. Apalagi di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Walhasil ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah bukan bermakna Allah butuh pinjaman. Tapi maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada setiap orang yang berinfak di jalan Allah bahwa infaknya itu ibarat meminjamkan hartanya yang kemudian pasti akan dibayar dengan bayaran 10 sampai 700 kali lipat. Dan inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang pertama yang dikutip oleh muallif di dalam bab awal tentang kitab tauhid ini. Ayat ini dikutip karena makna liya'budun ayat liyuwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya adalah kecuali untuk mentauhidkan aku. Ayat kedua dalam surah An-Nahl 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh benar-benar kesungguh-sungguhan dan kebenar-benarannya itu Allah tekankan dua kali itu. Pertama ada huruf lam taukid. Kedua ada huruf qad. Qad juga maknanya taukid. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia orang mukmin, gitu ya. Karena ada qad itu. Qad itu sungguh. Di sini walaqad ada huruf lam taukid. Lam taukid itu lam yang bermakna pasti, benar-benar. Adanya penekanan tentang kepastiannya. Walaqad ba'atsna, dan sungguh benar-benar kami telah utus, fi kulli ummatin, ke setiap umat, rasulan, satu rasul. Rasul ini menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Ba'atsna maknanya akhrajna, kami keluarkan bagi setiap umat. Dan umat yang dimaksud di sini adalah kumpulan manusia. Dalam Al-Quran, umat itu memiliki empat makna. Makna pertama, sekelompok orang. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Artinya, sebaik-baik manusia dalam golongan manusia yang ada. Kedua, bisa juga umat bermakna imam, pemimpin. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang diri beliau, walaupun seorang diri tapi disebut umat, maknanya imam. Dalam surah An-Nahl ayat 120 disebutkan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang umat yang qanit kepada Allah, yang taat kepada Allah. Umat di sini maksud imam, pemimpin manusia pada zamannya. Ketiga, umat bisa juga berarti milah atau agama, ajaran. Baik ajarannya yang baik ataupun ajaran yang sesat, yang menyimpang. Contoh ketika orang-orang kafir musyrik Quraisy itu ya, mereka kan menyembah patung tuh, menyembah berhala tuh. Patung berhala itu mereka buat sendiri, terus mereka sembah sendiri. Kadang-kadang membuatnya bukan hanya dari batu yang kuat, tapi juga dari tepung sehingga bisa dimakan. Suatu saat kalau kepepet-pepet amat, dimakan itu Tuhannya itu. Sakti dia, bisa makan Tuhannya sendiri. Itu juga disebut milah. Ditanya, kenapa kalian menyembah berhala-berhala itu yang enggak bisa memberi manfaat, bisa memberi maslahat enggak? Enggak bisa memberi madarat enggak? Kata orang Sunnah mah biasa usik-usik aja. Enggak bisa menggerakkan sedikit pun bagian dari badan, yang enggak bisa berkedip, digetok juga enggak bisa balas, enggak bisa nangkis. Nah, apa kata mereka? Mereka menjawab, inna wajadana aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami menemukan bapak-bapak kami, kakek moyang kami, nenek moyang kami dahulu juga ala ummatin, di atas agama seperti ini. Disebut ala ummatin. Umat di sana maksudnya agama, keyakinan. Itu makna yang ketiga. Keempat, ada umat bermakna waktu, zaman. Seperti yang diungkapkan dalam surah Yusuf ayat 45, waddakara ba'da ummatin, lalu ingatlah dia setelah beberapa waktu. Ada dua orang pemuda itu di penjara sama Yusuf ya, bersama-sama Nabi Yusuf, maksudnya bukan oleh Nabi Yusuf, di penjara tuh. Tidak disebutkan apa penyebab. Dua-duanya mimpi itu. Yang satu mimpi memeras anggur kemudian dipersembahkan untuk raja. Yang satu mimpi di atas kepalanya ada bubuk-bubuk roti, lalu dipatuk itu oleh burung itu. Kedua-duanya menceritakan mimpinya kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Kata Yusuf kepada orang yang dipatuk burung, ah, kamu besok akan dihukum mati. Kepada orang yang mimpi memeras anggur, kamu besok dibebaskan dan akan menjadi pelayan raja. Betul. Keesokan harinya kejadian. Ini dihukum mati, ini dibebaskan dan jadi pelayan raja. Nah, Nabi Yusuf sebelum orang itu bebas berpesan, nanti ceritakan oleh kamu ya ke raja tentang saya gitu ya. Bahwa ada namanya Yusuf di penjara di sini. Raja enggak tahu. Dia bilang, iya saya akan ceritakan. Qadarullah wa masya'a. Orang itu lupa, dilupakan oleh setan. Setan melupakan orang itu. Nah, baru setelah ada kasus raja Mimpi ada 7 sapi gemuk dimakanlah 7 sapi kurus. Apa takwilnya baru orang ini ingat kepada Yusuf? Dia ingat setelah beberapa lama, beberapa waktu. Allah mengungkapkan beberapa waktu itu ba'da ummatin, setelah umat. Umat di sana maknanya adalah waktu. Adapun umat yang dimaksud dalam ayat yang sedang kita bahas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus ke setiap umat, maksudnya ke setiap kelompok manusia. Satu rasul sudah diutus. Apa tujuan dari diutusnya para rasul tersebut? Satu, iqamatul hujjati 'alan nas. Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah itu artinya menjelaskan argumentasi tentang tugas pokok kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah sebagai khalik. Dijelaskan, tidak hanya menjelaskan hakikat dari kewajiban itu, tapi juga ada 2 hal lain yang dijelaskan, yaitu targhib dan tarhib. Targhib teh kata orang Sunda mah pangbibita, iming-iming, sesuatu yang bisa mendorong orang untuk melakukan perintah. Targhib. Kalau tarhib sebaliknya, kata orang Sunda mah targhib teh panyingsieuna yang susah di Indonesia. Panyingsieuna itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang takut, sejenis ancaman gitulah. Itulah yang dilakukan oleh para rasul, dijelaskan lalu diberi kabar gembira dengan pahala apabila penjelasan ini diterima, dan ada ancaman bila penjelasan ini ditolak. Allah berfirman, rusulan mubasyirin wa mundirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kami utus para rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi selain menjelaskan tugas kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah sebagai khalik, juga ada tabsyir, ada apa namanya, berita gembira kepada orang-orang yang mau melaksanakan tugasnya, pahala, rahmat, ampunan dan seterusnya. Ada juga ancaman, kalau enggak nih murka Allah, laknat Allah, neraka dan seterusnya. Untuk apa Rasul menjelaskan semua itu? Li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar manusia tidak memiliki alasan apapun kepada Allah setelah diutusnya para rasul ke tengah mereka. Enggak ada alasannya, Allah enggak tahu sugante. Hirup teh untuk senang-senang, ya bukan untuk ibadah, enggak tahu ya Allah sama sekali. Kata Allah, kan sudah diutus para rasul itu, sudah dijelaskan semuanya. Mau beralasan apa lagi kita? Enggak ada. Inilah sasaran atau tugas atau tujuan pertama diutusnya para rasul, untuk iqamatul hujjah. Kedua, juga sebagai rahmat. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tahu enggak turunnya rizki Allah untuk manusia, ditahannya azab Allah dari manusia, itu karena masih adanya orang-orang yang bertauhid itu. Seandainya tidak ada lagi orang yang bertauhid, wah itu azab Allah itu tidak bisa ditahan itu. Dan rizki itu bisa seret banget itu. Dan adanya orang-orang yang bertauhid sebagai salah satu hasil atau bentuk rahmat diutusnya Nabi SAW. rahmat yang menyebar dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah manusia begitu besar, begitu dahsyat. Coba kenikmatan, anugerah, karunia apa yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada kaitannya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ibadah, kita bisa bertauhid, kita bisa memiliki keyakinan yang kuat, kita bisa optimis dalam hidup, kita bisa memperoleh pasangan sesuai dengan kehendak keinginan kita, kita mengarahkan anak-anak kita kepada arah kehidupan yang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan ridho Allah. Itu rahmat semua, dan itu berawal dari diutusnya Rasulullah SAW kepada manusia. Kita mengikutinya. Itu semuanya rahmat lah. Apa yang kita rasakan sekarang, kenikmatan apa, itu rahmat dari diutusnya Nabi SAW ke tengah-tengah umat manusia. Termasuk berkumpulnya kita sekarang ini salah satu efek dari rahmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita. Seandainya Nabi tidak diutus, kita enggak akan ngumpul begini ya. Ngapain ngumpul? Masjid Al-Furqan juga enggak akan ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, ketiga, bayanu tariqil musil ila Allah taala, karena insan la ya'rifu ma yajibu lillah ala wajib tafsil illa an tariq ar-rusul. Ketiga, tujuan diutusnya para rasul adalah menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Karena manusia tidak akan bisa mengetahui kewajiban-kewajiban kita kepada Allah secara rinci kecuali melalui penjelasan para rasul, para nabi. Umpamanya ya, manusia tanpa adanya utusan Allah, tanpa ada rasul, tanpa adanya nabi, bisa menemukan wah di alam jagat raya ini ada Allah mungkin, dan kita harus menyembah kepadanya mungkin. Tapi setelah ya sampai kepada keyakinan itu, timbul pertanyaan, bagaimana cara menyembahnya yang benar? Nggak bisa itu oleh akal. Para filsuf itu menyimpulkan bahwa alam jagat raya itu, di atas alam jagat raya itu ada yang namanya prima causa. Causa prima. Penyebab utama adanya alam jagat raya ini. Sudah hanya sampai di sana. Siapa dan bagaimana sifat penyebab adanya alam jagat raya ini enggak bisa diketahui oleh akal. Terus kita harus menyembah beribadah kepadanya, enggak bisa ditetapkan oleh akal. Rincian dari semuanya itu wajib mengikuti penjelasan para rasul yang diutus oleh Allah. Inilah salah satu di antara tujuan diutusnya para rasul ke tengah umat manusia, untuk menjelaskan jalan yang benar untuk bisa menyampaikan diri kita kepada Allah tanpa kekeliruan, tanpa kesalahan. Oleh karena itu, siapa yang menetapkan ibadah kepada Allah dengan akalnya sendiri tanpa mengikuti petunjuk dari rasul yang Allah utus, dipastikan dia sesat, menyimpang dan keliru. Allah menyatakan wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Inilah tauhid. Yaitu untuk menyerukan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, dan jauhi oleh kalian taghut. An'budu maknanya adalah tadallalu lahu bil ibadah. Merendahlah kepadanya dengan cara beribadah. Merendah kepada Allah. Bagaimana cara merendahnya? Allah yang menentukan. Ruku, sujud itu tadallul. dengan cara tertentu, doa tertentu, waktu tertentu yang Allah tentukan, semuanya Allah tentukan. Itu makna ibadah. Ani'budullah, beribadahlah semua kalian kepada Allah. Adapun ibadah secara bahas, ibadah itu ada dua makna. Pertama at-ta'ambud bimakna at-tazallul lillah. Bifi'li awamirin wa sinabi nawahih mahabbatan wa ta'ziman. Makna pertama ibadah itu adalah ta'ambud atau tazallul, merendah kepada Allah. Dengan cara bagaimana bentuk dia merendah itu? Dengan cara melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, hubban wa ta'ziman, karena mencintainya dan mengagungkannya, bukan karena yang lain-lainnya. Sebab coba lihat para mahasiswa, para murid di sekolah, diperintah oleh guru, oleh dosen, kalian bikin ini resensi buku setebal 1000 halaman, harus selesai 1 malam, besok dikumpulkan. Murid-murid, mahasiswa nurut gak? Nurut. Melaksanakan perintah dosen. Tapi sambil menggerutu, ini dosen killer, gak mikir apa. Semalam meresensi buku setebal 1000 halaman, bacanya juga gak akan selesai. Dasar enggak tahu diri, enggak mikir, menyiksa orang. Dilaksanakan itu perintah, dilaksanakan, tapi bukan karena cinta dan mengagungkan, bukan, tapi karena takut aja enggak diluluskan gitu. Itu bukanlah ibadah. Ibadah merendah kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya karena cinta dan mengagungkan kepada-Nya. Kalau dasarnya cinta, diperintah oleh orang yang oleh sesuatu yang kita cintai dan menjauhi larangan yang kita cintai, itu enjoy aja, enak. Kita umpamai sebagai para suami ya, pakai motor kehujanan di jalan. Mau pulang. Tiba-tiba drr, gitu ya, HP di saku kita itu terasa tuh ada getaran. Oh, berarti apa? Ada telepon atau SMS. Kalau bunyi tililililitnya mungkin gak kedengaran, tapi drrnya kerasa. Minggir, dibaca. Oh, dari istri tersayang dan anak-anak tercinta. Ada SMS, Abi, ini Umi sama anak-anak pingin martabak panas. Lagi hujan itu. Apa yang dilakukan oleh suami? Enggak menggerutu. Ini istri anak enggak tahu diri ya. Tahu saya kehujanan? Enggak. Senang aja mana? Itu matanya sejeli mata elang. Mana tukang martabak? Oh, ada itu martabak telur dan manis. Mampir dulu walaupun menggigil kedinginan. Mang, martabak 2 cepet ya. Begitu datang ke rumah, dibuka pintu, Abi, mana martabak? Ini senangnya bukan main. Kalau umpamanya dirasa didasari oleh rasa cinta, melaksanakan perintah itu dengan senang, dengan sukacita. Malah mungkin suami agak kecewa kalau nge-SMS ke istrinya, istriku sayang, anak-anakku tercinta, Abi sekarang mau pulang, ada pesankah? Umpam, enggak ada. Mungkin agak kecewa, Allah enggak bisa saya melihat raut wajah ceria ketika pulang ke rumah, gitu ya. Karena enggak pesan apa-apa, pasti enggak diburu tuh ketika membuka pintu. Itu baru ke sesama manusia. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, lebih cinta kepada sesama makhluk. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu cintanya sangat kuat sekali kepada Allah, melebih cinta kepada yang lain-lainnya. Jadi kalau yang mendasari ibadah ini adalah cinta kepada Allah, akan senang. Kenapa sih? Umpamanya coba tukang tembok, tukang bangunannya, Seharian itu tisuk jedur nepi kan ka sore jeder gitu ya. Berpanas-panasan, berkeringat gitu ya. Kebakar sinar matahari sampai hitam gitu ya. Naik ke atas bangunan, capek, panas, lelah, haus, lapar. Kenapa mereka rela menderita seperti itu? Untuk menyenangkan keluarga yang dicintainya, anaknya dan istrinya. Kalau kepada orang saja bisa begitu, karena cinta menjadi dasar dari semua amalnya, senang aja tuh, gak mengeluh. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ibadah yang pertama, at-tadhallul lillah bifi'lil awamir wajtinabin nawahi mahabbatan wa ta'dhiman. Ini secara bahasa. Makna ibadah yang kedua dijelaskan oleh Syekhul Islam. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batin. Ibadah adalah satu sebutan yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, lahir ataupun batin. Asal ucapan atau perbuatan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah, itu ibadah. Perbuatan yang enteng banget tuh, tapi diridhoi oleh Allah, umpama ketemu ikhwan, ikhwan ketemu ikhwan, akhwat ketemu akhwat. Tapi kalau ikhwan ketemu akhwat, ini jangan dilakukan, bahaya. Ketemu ikhwan sama ikhwan, akhwat sama akhwat, senyum semanis mungkin. Assalamualaikum ya akhi, apa kabar kawan? Sambil senyum. Itu diridhoi enggak oleh Allah? Diridhoi. Itulah ibadah. Begitu juga ikhwan ke akhwat. Begitu juga akhwat ke akhwat. Ikhwan ke akhwat jangan. Kenapa jangan? Bukankah itu juga diridhoi karena menyenangkan orang? Iya betul menyenangkan, tapi menyenangkannya kebablasan. Lebih dari senang nantinya. Bisa menimbulkan fitnah. Itu ada positifnya tapi ada madaratnya. Kalau ada madaratnya, tinggalkan manfaatnya. Perhatikan madaratnya, jangan lakukan. Ya. Kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Di dalam senyum ikhwan kawat ada maslahat, tapi ada madharat. Salah satu madharat yang jelas, seminggu itu gak bisa tidur itu. Ingat terus, keinget ke dalam sholat, ingat. Dan ini tidak hanya berlaku bagi bujang dan lajang, enggak loh. Kakek-kakek dengan nenek-nenek juga berlaku itu. Cinta itu tidak mengenal usia, kadang-kadang yang usianya tua kasmarannya melebihi para ABG. Bukan berdasarkan pengalaman saya ini. Syekhul Islam menyatakan ibadah adalah segala sesuatu yang Allah ridhoi, Allah cintai, apapun itu ibadah. Senyumnya kecuali senyumnya ikhwan ke ahwat, ahwat ke ikhwan itu yang sudah sah sebagai suami istri. Begitu si suami pulang, walaupun banyak permasalahan yang membuat dia mumet, membuat dia ini stres, membuat dia pusing tujuh keliling, sampai ke rumah lupakan dulu pasang wajah dan senyum yang ramah, memberikan kesenangan kepada istri dan anak-anak. Lupakan seolah-olah kita gak ada masalah. Begitu datang, assalamualaikum istriku sayang, papa pulang gitu ya. Anak-anak tercinta sini, mereka melihat kita begitu ceria, wah ikut ceria juga ya. Begitu juga ibu-ibu di rumah, capek oleh pekerjaan rumah, nyuci ke, beres-beres ke, masak, menghadapi kebandelan dan kenakalan anak, pusing, mumet, kesel. Begitu kelihatan atau kedengaran suami pulang, lupakan dulu, sembunyikan dulu semua itu. Cepet dandan dulu, cepet pasang wajah yang ramah, seolah-olah gak ada masalah. Sebab kalau umpamanya dua-duanya manyun, bapak manyun, ibu manyun, dua orang manyun ketemu. Akhirnya suasana rumah, suasana hati gak enak sama sekali. Dan dua-duanya saling sensitif, saling curiga. Kata si suami, istri gak tahu diri, bapak capek pusing, ini disambut dengan manyun. Pergi aja lagi gitu, kan gitu nanti omongannya. Istri juga begitu, ini si bapak gak tahu ya, ibu ini capek ngurus anak-anaknya yang bandel kayak bapaknya. Ngurus rumah tangga yang berantakan kayak kapal habis dibom dan seterusnya. Bukannya menghibur, bukannya malah manyun. Akhirnya dua-duanya gak saling sapa. Dua-duanya malah saling membisu. Dua-duanya saling berunjuk rasa dengan apa saja. Ada pintu digedor. Sepaku dilempar, kantong dilempar. Akhirnya suasana rumah sudah gak aneh, gak bagus lagi. Itu keluar dari jalur ibadah. Karena tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ibadah itu luas. Tidak hanya sholat, tidak ada saum, tidak hanya zakat, tidak hanya haji. Ternyata semua aktivitas rutin kita bisa jadi ibadah. Yang rinciannya insya Allah akan kita jelaskan pada Jumat yang akan datang ya. Sebab sekarang sudah habis waktunya, cukup sampai di sini dulu dan kita sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Dan seperti biasa kita khususkan pertanyaan sekarang untuk para pendengar Radio Rojak. Dipersilakan Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Iya, ada pertanyaan dari Bapak Abdullah di Jatinegara. Az-Zariyat 56 tadi hanya menyatakan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Di sana tidak disebut malaikat. Apakah malaikat itu tidak diperintahkan untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah malaikat diciptakan secara jabbali oleh Allah untuk melakukan ibadah tertentu sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang sejak mulai diciptakan sampai hari kiamat nanti sujud terus gak bangun-bangun. Ada malaikat yang ditugaskan hanya untuk sholat di masjid Baitul Ma'mur di langit. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap malam masuk 70 ribu malaikat sholat di sana dan setelah itu mereka keluar tidak kembali lagi ke masjid itu. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ibadah yang dilakukan oleh para malaikat tidak berdasarkan syariat yang Allah turunkan kepada jin dan manusia melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Mereka tidak sholat duhur, asar secara keseluruhan. Tapi mereka ada yang diperintahkan untuk sholat dengan cara tertentu, untuk sujud secara terus-menerus, untuk melakukan tugas ini dan tugas itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak pernah bermaksiat walaupun hanya sekejap. Ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka saja, ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, ada yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan manusia, dan seterusnya. Berbeda-beda satu sama lain, sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam ayat ataupun hadis-hadis yang sahih. Kedua, malaikat tidaklah memiliki hawa nafsu seperti yang dimiliki oleh jin dan manusia, sehingga mereka itu tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, selalu melaksanakan apa yang Allah suruh kepada mereka. Oleh karena itulah, maka mereka tidak dimasukkan ke dalam ayat ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa, tidak dikatakan wal malak umpama illa liya'budun, tidak. Karena yang dimaksud dengan ayat ini adalah ibadah yang tata caranya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Wallahu a'lam. Silakan kembali ke kelas. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari salah seorang ummu di Rawalumbu, Jakarta. Oh, Bekasi, ya. Tadi bertanya, kalau ada seseorang yang ibadah karena takut kepada Allah dan ingin surganya, apakah itu boleh atau tidak? Apakah itu tidak bertentangan dengan keikhlasan? Dan apakah itu ibadah bukan karena cinta kepada Allah? Jawabannya adalah ketiga-tiganya wajib dipadukan dalam beribadah kepada Allah. Ada unsur cinta, ada unsur khauf atau takut, ada unsur roja atau berharap. Tidak boleh hanya cinta saja atau khauf saja, takut aja atau roja saja, tidak boleh. Tapi tiga-tiganya harus ada. Oleh karena itu, orang yang ibadah karena takut kepada Allah dipuji oleh Allah dan dijamin surga. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, setelah takut dia tertahan dirinya dari hawa nafsu, tidak diikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal mawa, maka surga adalah tempat kembali dia. Allah jamin surga orang itu. Menunjukkan ibadah yang didasarkan kepada rasa takut itu benar. Kalau enggak benar, maka akan dijamin surga. Lihat ahli ibadah yang Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah. Allah menyatakan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ahli ibadah, orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang mukminlah orang-orang yang tatajafa junubuhum, rusuk-rusuk mereka itu renggang dari tempat-tempat tidur mereka. Bukan tidur di kursi, bukan, tapi artinya apa? Salat tahajud. Yad'una rabbahum, mereka menyeru kepada Allah ibadah. Khaufan wa tamaan, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Cemas-cemas harap, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta yang kami rizkikan kepada mereka. Ayat ini mengandung pujian, bernada pujian dari Allah kepada orang yang ibadahnya kayak gitu tuh, ibadah kepada Allah dengan disertai rasa takut dan rasa apa tadi? Harap. Takut terhadap murka Allah, azab Allah, neraka Allah, takut ditolak ibadahnya. Dan berharap apa? Berharap ampunannya, pahalanya, rahmatnya, surganya, dan seterusnya. Ayat membenarkan itu. Sehingga orang yang menyatakan siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya ingin memperoleh pahalanya, itu ibadahnya tukang dagang, katanya gitu. Orang yang ngomong gitu kebablasan, itu bertolak belakang dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Ibadah itu wajib disertai dengan rasa takut. Ibadah itu wajib disertai dengan raja atau harap. Ibadah juga wajib disertai dengan mahabbah. Tiga-tiganya harus berpadu dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi kepada ibu penanya tadi, pertahankan rasa takut tadi, pertahankan rasa apa namanya harapan tadi, pupuk lebih besar lagi, dan jangan lupa untuk mencampurkan dengan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan Ali Kalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Darmanto di tengah jalan di daerah Pondok Gede, mungkin sedang nyetir, hati-hati, semoga selamat di perjalanan, selamat sampai di rumah, dan tetap berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua pertanyaan tadi, pertanyaannya apa surat dan ayat berapa? Ayat yang menyatakan siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan balasan. Ayat yang senada dengan ini banyak Pak, di antaranya bisa Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 245 dan ayat-ayat lain, surat lain ayatnya banyak, tapi salah satunya adalah Al-Baqarah 245. Itu yang pertama. Kedua, Pak Darmanto juga tadi menjelaskan balasan dari suatu amalan. Balasan dari suatu amalan bisa di dunia dan di akhirat, Pak. Orang yang berinfak di jalan Allah secara ikhlas, balasannya di dunia, ya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Di akhirat, jelas ada pahala yang sesuai dengan kadar keikhlasannya dan kadar manfaat dari infaknya. Kalau infaknya berupa wakaf umpama untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah, maka pahala yang akan mengalir jauh lebih banyak. Karena apa? Karena jadi amal jariah. Pahalanya mengalir terus selama wakafnya masih dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Orang yang mewakafkan yang sudah meninggal puluhan tahun, tapi tanahnya, bangunan, wakafnya masih dipakai berupa masjid, dipakai ibadah orang terus sampai ratusan tahun. Selama itu maka terus pahalanya mengalir ke alam kubur orang yang mewakafkan itu. Oleh karena itu banyak sedikitnya pahala dari infak sangat tergantung dari beberapa hal. Hal pertama adalah niat. Kalau niatnya tidak ikhlas, walaupun sebanyak apapun, ya tetap ditolak oleh Allah, bahkan diadab. Pertama, niat harus ikhlas. Kedua, banyak sedikitnya pahala tergantung dari banyak sedikitnya manfaat yang dilahirkan dari infak itu. Kalau umpamanya infaknya hanya berupa umpamanya pemberian dana konsumtif bagi fakir miskin, saat itu diberikan, saat itu dibelikan makanan, saat itu dimakan habis, sudah sampai di sana pemanfaatannya. Tapi kalau ke fisabilillah terus mengalir, maka pahalanya juga akan mengalir secara berkesinambungan. Jadi pahala atau balasan bagi infak seperti itu, ya di dunia Allah balas, ya juga di akhirat Allah juga balas dengan balasan kebaikan. Wallahu a'lam. Silakan satu lagi. Iya, ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Syauqi. Kalau kita beramal tapi mengharapkan balasan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia, apakah boleh atau tidak? Ikhlas atau tidak? Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Hadis sering mengiming-imingi manusia untuk beramal dengan iming-iming dunia. Di antaranya ayat umpamanya ya, tadi matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah dan seterusnya. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu akan seperti orang yang menanam satu benih lalu menghasilkan 700 benih. Itu dunia. Dalam surah Nuh dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa'a 'alaikum midrara yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kata Nabi Nuh, aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Lalu apa balasan Allah? Kalau kamu minta ampun alias istighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Allah akan memberikan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Istighfar menurut ayat ini berakibat duniawi itu selain akhirat ya. Hujan turun yang menjadi rahmat, harta melimpah, anak-anak banyak. Sehingga ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ini tazawwajtu wa lam urzaqli walada. Ya Rasulullah, aku sudah nikah lama tapi belum diberi rezeki berupa anak juga tuh, gimana tuh? Apa kata Nabi SAW? Aina anta min kathratul istighfar was sadaqah. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Nabi menyuruh istighfar dan sedekah itu agar apa? Agar mempunyai banyak anak. Dan hadis ini selaras dengan ayat tadi, istighfar memperbanyak harta dan anak. Akhirnya dilakukan oleh orang itu, setelah itu dia punya anak sampai 9. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahabba ayyubsata fi rizqi wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Coba, Nabi menyuruh orang untuk bersilaturahmi dengan iming-iming dunianya. Apa iming-iming dunianya tadi? Pertama, rizkinya diperbanyak. Kedua, umurnya diperpanjang. Dan dua-duanya dunia itu. Seandainya tidak boleh bersilaturahmi dengan dua niat duniawi tadi, maka Nabi tidak akan mengiming-imingi dengan iming-iming duniawi. Walhasil, selama amal itu diiming-imingi dengan iming-iming dunia oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berarti itu dibolehkan dan tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Karena ikhlas maknanya adalah meniatkan amal untuk meraih ridho Allah, dan Allah ridho apabila kita meniatkan amal untuk apa-apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja, sebentar lagi maghrib menjelang datang. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Sekalipun Jumat yang akan datang sudah masuk Ramadan, tetap akan kita adakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.